terima kasih. Kenapa dia masuk? Masuk juga terima kasih. Wawan yang di rumah juga terima kasih. Josang. Doja Tasunto, Luri juga terima kasih. Selalu rindu kita bermain bersama. So to see, MC. permintaan dari segenap panitia, selalu rindu sudah dikasih.